Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-maudi' ats-tsani annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum an syirki wa ya'muruhum bi dzillihi wa huwa tauhid lam yakrahu dzalik wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi ila an saraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fa hina idin syammaru lahu wa li ashabihi ansaqil adawah wa qalu safaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtam Isa wa ummahu wa lal malaikata wa lal salihin walakin lamma dhakaru annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurruna ja'alu dhalika syatman fa idha arafta hadha arafta anna al-insana la yastaqimu lahu islamun wa la wahadallaha wa taraka syirk illa bi'adawatil musyrikina wa tasrihi lahum bil'adawati wal bughd kama qala Allah ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wadduna man haddallaha wa rasulah fa idha fahimta hadha fahman jayidan arafta anna kathiran minal ladhina yadda'una ad-dina la ya'rifunaha wa illa faman ladhi hamal al-muslimina ala sabri ala dhalika al-adabi wal asri wal darbi wal hijrati ilal habashah wa ma annahu sallallahu alaihi wa sallam arhamun nasi law yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum wa kaifa wa qad anzalallahu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah fa idza kanat hadhihi fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dhalik fa idza kanat hadhihi fi man wafaqahum bilisanihi fa kaifa bighairi dhalik dinawa Cetana antum guys. Faida kanat hadhihi al-ayatu fi man wafaqahum bi lisanihi fa kayfa bi ghairi dhalik? Baik. Terus baca al-maudi' as-salif. Maqala al-maudi' as-salif kisatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najmi bi hadratihim. Falamma balagha afara'aytum al-lata wal-uzza al-qasyatanu fi tilawatihi tilkal ghoraniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja fadhannu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa farihu bidzalika wa qalu kalaman ma'nahu hadha alladhi nuridu wa nahnu na'rifu anna allaha huwa an-nafi'u ad-daru wahdahu la syarika lah walakin haula'i yashfa'una lana indahu falamma balagha sajadata sajada wa sajadu ma'ahu fa sya'al khabaru annahum sawfauhu وسمعنا بذلك من بالحبشه فرجعوا فلما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا الى شر مما كانوا عليه ولما قالوا له انك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى انزل الله عليه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فمن فهم هذه القصه ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم walam yufarrik bainahu wa baina dinil musyrikin fa'abadahumullahu khususan in arfa anna qawlahum tilkal waraniq yuradu bihal malaikah sahib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan mengkaji kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah. Dan ini pertemuan yang ketiga. 6 pelajaran akidah dari Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di tempat yang kedua dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala di buku ini pelajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Kata beliau rahimahullah al-maudi' ats-tsani tempat yang kedua. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum anisyirki wa ya'muruhum بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memberi peringatan kepada kaum musyrikin untuk meninggalkan kesyirikan dan memerintah mereka untuk melaksanakan kebalikannya yaitu tauhid, kaum musyrikin tidak membenci hal tersebut. Lam yakrahu dhalik. Kaum musyrikin tidak membenci hal tersebut. Wastahsanuhu, bahkan menganggap hal tersebut baik. Wahaddathu anfusahum bidukhuli fihi. Dan mereka membisikkan diri-diri mereka untuk masuk ke dalam Islam. Untuk memeluk keislaman itu. Iya. إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin dan menjahilkan ulama-ulama mereka. Iya. فَحِينَ إِذٍ شَمَّرُوا لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ أَنْ سَاقِ الْعَدَوَةِ. Pada saat itulah mereka menyingsingkan lengan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Waqalu, seraya mereka berkata, saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Nabi Muhammad itu telah menganggap bodoh tokoh-tokoh kami, telah mencela agama kami dan telah mencerca sesembahan-sesembahan kami. Kita penulis wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummuhu wala al-malaikata wala as-salihin. Padahal dimaklumi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencerca Isa, tidak pula ibunya, tidak pula beliau mencerca para malaikat dan orang-orang yang salih. Walakin lamma dakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadhurruna ja'alu dhalika syatma. Ya, akan tetapi tatkala beliau menyebut bahwa apa-apa yang mereka sembah itu, maka Isa, ibunya, malaikat, orang-orang salih, semua yang mereka sembah itu, ya, bahwa mereka ini tidaklah dimintai doa, bukan tempat untuk berdoa. Dan juga Nabi sebutkan bahwa mereka ini tidak mampu memberi manfaat. Juga beliau sebutkan bahwa mereka tidak mampu memberi bahaya. Nah, mereka menganggap hal tersebut sebagai celaan. Mereka menganggapnya sebagai celaan. Iya. Baik. Ini tempat yang kedua ya. Penekanan penulis. Di tempat yang kedua ini, beliau menuturkan kisah bagaimana Nabi mendakwai kaum musyrikin. Apa yang beliau sampaikan kepada kaum musyrikin, bagaimana sikap kaum musyrikin. Untuk apa? Beliau ingin menjelaskan hakikat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan memahami kisah ini, seorang akan paham apa hakikat Islam itu. Apa hakikat Islam itu sebenarnya? Dan dengan apa seorang itu dianggap sebagai orang yang berislam? Iya. Dan ini pelajaran akidah yang kedua yang ingin ditekankan di sini oleh penulis rahimahullah. Jadi di awal pembahasan beliau terangkan dahulu bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kewajibannya dengan memperingatkan dari kesyirikan serta mengajak kepada tauhid yang merupakan lawan dari kesyirikan. Ini adalah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam serta tugas para nabi dan para rasul sebagaimana yang dimaklumi. Allah firman, "Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'u kadu yakununa 'alaihi libada." Iya. Dan sungguhnya tatkala berdiri hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepadanya, maka mereka pun berdiri memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di surah itu juga dikatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya seluruh masjid-masjid, seluruh tempat-tempat ibadah hanya untuk Allah. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Maka ini adalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu pula dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya ia menyampaikan pada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Iya. Maka begitu Nabi menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan, sekadar seruan ini lam yakrahu dzalika. Syekh di sini sebutkan pembahasan yang kedua. Itu beliau terangkan juga bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi ini. Bagaimana sikap mereka? Nah, diterangkan sikap mereka lam yakrahu dzalika. Mereka tidak membenci. Wastahsanuhu, bahkan mereka anggap baik. Wahaddatsu anfusahum bidukhul fihi. Bahkan mereka membisikkan pada diri-diri mereka untuk masuk di dalamnya. Ya, sebab mereka semuanya mengenal siapa Nabi Muhammad, kejujurannya, dan mereka digelari sebagai Al-Amin, seorang yang terpercaya. Iya. Seorang yang terpercaya. Jelas ya? Ini sekilas lalu tatkala mereka mendengar seruan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana sikap mereka setelah Nabi tegaskan hakikat agamanya? Terangkan oleh Syekh, ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim. Iya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan celaan terhadap agama kaum musyrikin dan menjahilkan ulama-ulama mereka. Artinya tokoh-tokoh mereka. Iya. Nah, inilah hakikat dari agama yang dibawa oleh Nabi. Sebab bukan hanya diajak seorang itu beribadah kepada Allah, kemudian meninggalkan kesyirikan. Tapi hakikat dari agama, dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Ada al-wala, ada al-bara. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Iya. Berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, ini konsekuensi. Tatkala Nabi tegaskan celaan terhadap agama mereka dan menjahilkan ulama mereka, akan datang ya. Bagaimana maksud celaan terhadap agama mereka? Akan diterangkan oleh penulis apa maksud celaan terhadap agama mereka. Ya. Ketika Nabi tegaskan hal ini, fahina idin syammaru lahu wa li ashabihi an sakil adawa. Ya. Pada saat itulah kaum musyrikin menyingsingkan lengan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Iya. Wa qalu, dan mereka berkata, saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Nabi Muhammad ini telah menganggap bodoh tokoh-tokoh kami Iya. Ahlam artinya orang yang sudah balig. Iya. Sudah menjadi tokoh di tengah mereka. Dianggap bodoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abadinana, dan Nabi mencela agama kami. Wa syatama alihatina, dan Nabi mencerca sembahan-sembahan kami. Ya, perhatikan ya ucapan kaum musyrikin. Padahal apa yang Nabi lakukan? Apa yang mereka maksud dengan celaan ini? Apa yang mereka maksud dengan membodohkan, menjahilkan ini? Apa yang mereka maksud dengan mencela agama ini? Ya. Ini akan diterangkan oleh Syekh di sini. Dan ini pembahasan kita yang ketiga. Urutan uraian penulis, yaitu hakikat celaan terhadap agama kaum musyrikin. Apa yang dimaksud dengan celaan terhadap agama kaum musyrikin? Kata Syekh, wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummahu wala al-malaikata wala as-salihin. Padahal dimaklumi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencerca Isa dan ibunya. Beliau tidak mencerca Nabi Isa, tidak mencerca ibunya. Ini dimaklumi, tidak pernah Nabi mencela Nabi Isa, mencela Maryam. Iya. Tidak pula Nabi mencela para malaikat, mencela orang-orang salih. Padahal semuanya ini dari sembahan-sembahan kaum musyrikin. Iya. Dan sudah berlalu bersama kita ya bahwa kaum musyrikin itu beraneka ragam sembahan mereka. Ada yang menyembah kepada para malaikat, ada yang menyembah kepada orang-orang salih, ada yang menyembah kepada para nabi, ada yang kepada bebatuan, ada yang kepada pepohonan, ada yang kepada bintang-bintang, kepada jin. Sembahan mereka beraneka ragam. Iya. Dan dimaklumi Nabi tentunya tidak mencela Nabi Isa. Tidak mencela ibu Nabi Isa yaitu Maryam. Juga Nabi tidak mencela para malaikat, orang-orang salih. Lalu apa yang dianggap oleh kaum musyrikin ini sebagai celaan terhadap agama mereka? Hah? Kata beliau, lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadhurrun ja'alu dzalika syatma. Kata beliau, akan tetapi tatkala beliau menyebutkan bahwa para nabi, para malaikat dan orang-orang saleh itu ya, bukanlah tempat untuk berdoa. Tidak boleh melakukan doa kepadanya. Dan beliau juga sebutkan bahwa mereka tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya. Jadi ini yang diterangkan oleh Nabi. Beliau menerangkan bahwa sembahan-sembahan kalian itu bukan tempat untuk berdoa. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Sungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, ya mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian. Andai kata mereka mampu mendengar, mereka juga tidak mampu untuk mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan kafir terhadap kesyirikan kalian. Nabi sebut bahwa berdoa kepada orang-orang salihin adalah kesyirikan. Iya. Perhatikan ya. Dan Nabi juga terangkan bahwa mereka ini tidak bermanfaat. Sembahan-sembahan ini tidak mampu memberi manfaat. Tidak mampu memberi manfaat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan bahwa sembahan-sembahan mereka ini tidak mampu memberi bahaya. Inilah hakikat dari keislaman. Yang ketiga hal ini dikemukakan oleh Nabi, ditegaskan oleh beliau, mereka pun menganggap bahwa Nabi terang-terangan mencela agama mereka, menjahilkan tokoh-tokoh mereka. Jelas ya? Baik. Dari kisah ini kita sudah bisa membaca apa maksud dari penulis rahimahullahu taala, iya, di tempat yang kedua ini. Apa pelajaran akidah yang ingin beliau sisipkan untuk kita di tempat ini. Baik, beliau tegaskan pelajaran akidah yang beliau ingin terangkan di tempat ini dalam ucapannya. Dan ini pembahasan kita yang keempat. Ya. Yaitu maksud penulis di tempat yang kedua ini adalah menjelaskan tentang hakikat Islam itu apa. Iya. Jelaskan hakikat Islam itu apa? Hakikat Islam itu bagaimana? Kata beliau rahimahullah, "Fa idza arafta hadza, arafta anna al-insana la yastaqimu lahu Islamun walau wahhada Allah wa taraka asy-syirka illa bi'adawati al-musyrikin wa at-tasrihi lahum bil-'adawati wal-bughd." Kama qala ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Iya. Kata beliau rahimahullah, apabila engkau telah mengetahui masalah ini, engkau telah mengetahui hal ini, arafta anna al-insana, pastilah engkau akan mengetahui annal insana la yastaqimu lahu islamun, bahwa seorang manusia tidak akan tegak keislamannya, tidak akan istiqamah keislamannya, walau wahhada Allah wa taraka syirka, walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi tidak akan istiqamah Islam dia illa bi'adawatil musyrikin, kecuali kalau dia memusuhi kaum musyrikin, wa tasrih lahum bil adawati wal bughd, dan dia tegas kepada mereka dalam permusuhan dan kebencian tersebut. Iya, dia terang-terangan terhadap kaum musyrikin dengan permusuhan dan kebencian tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kamu tidak akan dapati mereka saling kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi inilah hakikat dari keislaman. Jadi hakikat Islam itu bukan dia berkata, ayo kita beribadah kepada Allah saja, ayo kita murnikan ibadah kepada Allah saja, setelah itu dia biarkan kesyirikan. Iya. Dia masih bersahabat dan masih menganggap baik agama kaum musyrikin. Tidak cukup dalam keislaman. Dan keislaman juga tidak cukup kalau dia beribadah hanya kepada Allah, dia tidak pernah berbuat kesyirikan, tapi dia tidak memusuhi agama kaum musyrikin. Tidak cukup keislamannya. Iya. Jelas ya? Karena itu, orang yang sempurna, orang yang benar keislamannya, istiqamah keislamannya, dia harus mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, dan menegaskan permusuhan dan kebencian terhadap kaum musyrikin dan agama mereka. Iya, inilah hakikat dari keislaman. Hakikat dari keislaman. Dan ini pembahasan akan semakin jelas ya dengan kita mengingat uraian yang telah berlalu dari makna la ilaha illallah. Sebab di konsekuensi la ilaha illallah semuanya mengarah kepada ini. Bukan sekadar mentauhidkan Allah saja, meninggalkan kesyirikan saja. Tapi dia harus berlepas diri, kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menganggap batil segala sembahan yang diibadahi selain daripada Allah. Dia harus anggap bahwa sembahan-sembahan itu tidak bermanfaat, tidak pula memberi bahaya. Dan dia juga harus menganggap bahwa mereka bukan tempat untuk diibadahi, bukan tempat berdoa, bukan tempat bermohon. Ya. Ini semuanya dari pokok keislaman. Inilah hakikat agama Islam, tampak terang ya dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebatas disuruh bertauhid saja, tinggalkan kesyirikan. Iya. Kaum musyrikin di awal kali mereka tidak membenci hal itu. Tapi begitu mereka tahu bahwa konsekuensi dari keislaman ya, adalah mereka wajib untuk meninggalkan seluruh yang mereka sembah. Mereka wajib untuk membenci sembahan-sembahan mereka. Wajib untuk meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka itu bukan tempat berdoa. Dan mereka ini tidak bermanfaat, tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi bahaya. Barulah mereka tahu hakikat Islam itu apa. Karena itu kaum musyrikin yang menolak mereka sedemikian keras permusuhannya terhadap siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah hakikat Islam. Tampak jelas dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang sekarang ini ya mengatakan bahwa Islam itu yang penting kamu beribadah kepada Allah. Tidak perlu sibuk-sibuk apa menjelekkan agama orang lain. Ini orang yang tidak paham Islam. Kalau memang itu Islam, ya untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh kaumnya? Kenapa kaum musyrikin sedemikian keras terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Iya. Terjadi penindasan, kebaliman terhadap mereka, pemboikotan, dan selainnya dari hal-hal yang dimaklumi dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena itu, inilah hakikat keislaman, tampak jelas. Iya. Baik. Kemudian pembahasan yang kelima, Syekh di sini ingin menjelaskan bahwa ada banyak dari manusia dan uniknya mereka mengaku paham agama, tapi tidak paham masalah ini. Tidak mengerti masalah ini. Iya. Kata beliau rahimahullah, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا جَيِّدًا عَرَفْتَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدِّينَ لَا يَعْرِفُونَهَا. Kata beliau apabila engkau memahami hal ini dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang baik, arafta anna katsiran min alladziina yad'uuna ad-diin laa ya'rifuunaha. Engkau pasti akan mengetahui bahwa banyak orang yang mengaku beragama, mereka tidak paham masalah ini. Iya. Ini di masa penulis ya, apalagi di masa sekarang ini. Tokoh-tokoh sudah, sebagian orang lagi disebut sebagai tokoh nasional. Ya, dianggap sebagai alim ulama, tapi mengajak kepada persamaan agama. Ya, mereka artikan toleransi itu artinya kita hidup rukun, tidak perlu mencela yang lainnya. Dan ini orang yang tidak paham hakikat keislaman. Hakikat dari keislaman, seorang muslim wajib untuk benci kepada kesyirikan, benci kepada agama kaum musyrikin. Iya. Dan menganggap bahwa apa yang mereka ibadah itu adalah batil. Adapun masalah kerukunan hidup bersama dalam sebuah negeri, itu pembahasan lain. Itu aturan lain. Diatur di dalam agama kita. Jangan dimaknakan di dalam pembahasan akidah kaum muslimin. Ya, dan inilah repotnya ya, orang-orang yang ditokohkan sok paham agama tetapi hakikatnya tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama dengan baik. Iya. Dan ini kalau saya berbicara seperti ini adalah perkara yang dianggap besar oleh banyak orang. Iya, ini Ustaz mau menang sendiri. Mau dia sendiri yang pintar. Iya. Semua orang dia salahkan. Dan ini mirip ya dengan apa? Keadaan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi menyampaikan hakikat dari keislaman. Nabi Muhammad ini menganggap bodoh tokoh-tokoh kami, mencela agama kami, mencerca sembahan-sembahan kami. Dan itu memang resiko orang yang menyampaikan kebenaran. Iya. Dan hakikat agama Rasulullah jelas, sangat terang sekali. Dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terang sekali di tempat. Yang kedua ini dari perjalanan hidup Nabi yang diulas oleh Syekh rahimahullah di tempat ini. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah membawakan pembahasan yang keenam di sini. Dihitungkan saya pembahasan yang keenam, yaitu dalil yang menunjukkan, dalil kuat yang menunjukkan ya hakikat agama Islam ini, yang merupakan maksud penulis di dalam pembahasan ini di tempat yang kedua ini. Kata beliau, wa illa faman alladhi hamala almuslimina ala as-sabr ala dhalika al-adab wal usr wad darb wal hijra ila al-habasha. Iya. Kata beliau, kalau memang bukan karena masalah ini, iya, maka apakah yang mengakibatkan kaum muslimin bersabar terhadap siksaan, penawanan, pemukulan, dan hijrah ke Habasyah? Luar biasa ya penderitaan kaum muslimin karena menanggung agama Islam ini. Karena mereka berislam dengan hakikat Islam yang disebut oleh Syekh di sini. Berlepas diri dari apa? Agama kaum musyrikin. Mereka harus terang-terangan mengatakan bahwa apa yang kalian ibadahi, ya, itu adalah sembahan yang batil. Dalika bi'anna allaha huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunillahi al-batil wa anna ma tad'una min dunihi al-batil. Sungguhnya bahwa Allah itu adalah maha hak, yang maha benar, dan apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah itu adalah kebatilan. Jadi kaum muslimin telah bersabar di atas hal ini. Ya. Mereka bersabar terhadap siksaan, bersabar terhadap penawanan, bersabar dipukul. Ya. Bahkan di tahun-tahun terakhir sebelum hijrah, kaum muslimin sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin sebagiannya berhijrah ke Habasyah karena besarnya permusuhan kaum musyrikin dan siksaan mereka terhadap umat Islam di Mekah. Karena itu mereka berhijrah ke Habasyah. Beraneka ragam penderitaan ini, beraneka ragam kesabaran kaum muslimin untuk membela prinsip agama mereka ini. Ya. Kira-kira ini mau diarahkan apa? Apa maksudnya? Apakah sebatas ya perkara saya beribadah kepada sembahanku sendiri, kalian kepada sembahan kalian sendiri? Kalau cuma itu masalahnya, harusnya tidak ada permusuhan. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya memang bahwa agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam itu mengharuskan tauhid hanya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, disertai dengan menegaskan permusuhan terhadap sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah agama Islam. Iya. Jelas ya? Baik, sisi lain penulis menerangkan, ma annahu sallallahu alaihi wasallam arhamun nas. Lau yajidu lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Ya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, orang yang paling merahmati manusia. Andai kata itu hanya sunnah saja, menentang kaum musyrikin dalam hal ini, andai kata sunnah saja, bukan konsekuensi agama, ya harusnya kan Nabi merahmati kaum muslimin. Ya. Memberi keringanan saja supaya mereka tidak disiksa, tidak berhijrah. Tapi memang ini adalah pokok agama yang tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Suatu prinsip yang memang harus apa? Dijaga dan dia bersabar di atasnya. Dan ini adalah prinsip yang menentukan surga atau neraka. benar tidaknya keislaman seorang hamba. Karena itu tidak ada udur sama sekali dan tidak ada keringanan. Tidak ada keringanan. Iya. Jadi sama sekali tidak ada keringanan. Bagaimana mungkin ada keringanan? Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala. Ya, bagaimana mungkin ada keringanan? Ya, sedangkan Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah. Iya. Apabila mereka disakiti karena keimanan kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu seperti adab Allah. Perhatikan, tidak diberi udur mereka. Dicela di dalam ayat. Iya. Jadi ketika mendapat cobaan karena keimanan, langsung dianggap seakan-akan siksaan dari Allah. Allah cela mereka tanpa udur. Ya, sebab seorang muslim wajib bersabar terhadap hal ini. Dan di ayat yang lain dicela orang-orang yang seperti ini. Wa minan nasi may ya'budu Allaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwa al-khusranul mubin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas harf. Iya. Kalau ia ditimpa kebaikan, dia tenang. Kalau dia ditimpa fitnah, berubah wajahnya. Iya. Ia pun rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Nah, kata beliau, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي مَنْ وَافَقَهُمْ بِلِسَانِهِ فَكَيْفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. Sisi penalinan penulis, kalau ayat ini celaan terhadap orang yang mencocoki kaum musyrikin dengan lisannya saja, hanya dengan lisannya dia mencocokinya. Dia berucap seperti ini dengan lisannya saja. Dicela di dalam ayat. Bagaimana pula dengan orang yang mencocoki kaum musyrikin bukan sekadar lisan. Dengan keyakinan, dengan perbuatan. Ini sekadar lisan saja. Baik, ini dalil ya. Sangat kuat sekali. Dari penulis rahimahullah. Beliau menerangkan dan menguatkan hakikat keislaman itu. Karena itu sekali lagi harus dipahami. Bahwa seorang yang bersaksi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang yang masuk ke dalam Islam, harus dia tahu hakikat Islam itu apa. Iya. Jangan dianggap bahwa keislaman itu sekadar dia menganggap Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, maha memberi rezeki. Iya. Juga tidak cukup dia hanya mengatakan kita beribadah kepada Allah saja. Kita tidak boleh mendoakan Allah di dalam ibadah. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Ya. Tapi dari konsekuensi keislaman juga seorang hamba wajib berlepas diri dari segala kekafiran, ya, segala sembahan-sembahan yang diibadahi selain daripada Allah, menganggapnya batil, menganggapnya tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi bahaya, ya. Dan kita wajib meyakininya bahwa itu adalah bukan tempat untuk berdoa dan beribadah. Nah, ini pokok pelajaran yang ingin ditegaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Nah, baik, sampai sini dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.